Yaitu makana a'rafahu. Alangkah luas pengetahuannya tentang orang-orang yang adun, rendah dan hina. Tahu semua dia orang-orang yang rendah, yang hina, ataupun orang-orang yang rendah, dia kenal. Padahal banyak jumlah orangnya. Dia sebagai penguasanya, tahu orang-orang yang rendahnya, orang-orang yang miskinnya. Lillahi daru'unu syirwana min rajulin. Makana arafahu bituni wa tafili. Kana, ini rafa'ilnya. Untuk tahu kita saja. Anushirwan itu min ashar malikil faros. Malikil furs. Di antara raja Persia yang masyhur. Kemudian, bina'an al-rajih indal muhaqqiqin min anna kana zaidah min anna kana zaidah tala fa'ila laha. Dibangun di atas pendapat yang rajih di sisi al-muhaqqiqun, bahwasanya kana tambahan itu tidak ada fa'ilnya. Khilaf sudah lewat dari Islamnya. Ar-rabi' yang keempat, al-fi'l al-makfuf bima, fi'il yang ditahan amalannya oleh ma. Fata khallama. Khallama mana ya? Itu al-murad biha an-nasyu fil ashhar. Yang dimaksud dengan qallama itu penafian menurut pendapat yang paling masyhur, bukan sedikit, tapi tidak ada. Qallama. Apa contohnya? Rajulun apa? Mujtahidun fi jawab. Hadzal makan, tidak ada yang mujtahid seperti ini. Contoh saja. Fatolama wa kathuroma. Ini ma'kafah. Maka tidak butuh fa'il. Bina'an ala ma zahaba ilaihi sibawai. Dibangun di atas pendapatnya sibawai. Wa minal ulama man yaz'um anna ma fi nahya tolama nahaituka masariyah sabikah lima ba'da bimasarin huwa fa'ilu tola wa taqdir tola nahji iyaka. Yang terlalu ulama ada yang menyangka bahwasanya ma pada contoh pola ma nahi juga kisahnya siapa itu yang pola ma ibni Ruqsan pola ma asallah seorang anaknya raja yang dia zuhud itu sehingga namanya siapa dia Zuhud, tadinya orang kaya, anak penguasa, mengasingkan diri. Kemudian dia menjadi tukang penunggu kebun, seorang judi yang minta, saya tolong ambilkan itu mangga. Saya bukan punya saya, itu punya orang lain, saya hanya menunggu. Dipukul dia, kepalanya, sama judi ini. Tapi subhanallah. Yang jawab idrib ruksan tola ma'asallah. Silakan pukul ini kepala. Selama banyak masjid kepada Allah. Siapa ya? Bukan di dalam kita istirahat Allah ini rojab ini. Pak. Tola ma'anahi juga. Masariyah. Katanya maknya masariyah. Dalam contoh ini. Masuk kepada fi'il. Tola ma'anahi juga. Sabika lima ba'daha di mafsar. Melebur dengan istilahnya menjadi mafsar. Yang merupakan fa'ilnya tola. Dan fa'ilnya tola. Taktirnya tola. Nah, yi iyaka. Sudah lama laranganku terhadapnya. Ada yang berkata demikian. Ataupun kalau menapasi bawah, bagaimana? Ya tidak beramal. Tidak beramal lagi. Kalau ini kan beramal, maknya mafsaria. Sebagai fa'ilnya maknya. Ya, itu. Empat tempat di mana fi'il tidak butuh kepada apa? Fa'il. Yang pertama, fi'il yang didatangkan untuk tauqid, tauqid lafzi. Kemudian fi'il yang mabni lil majhul. Yang kedua, para kana yang za'idah. Karena kan ada za'idah kan? Waqatu za'idu kana fi hasyin gama, apa? Kana asaha ilma min taqaddama. Sama di sini juga ada fa'ilnya ya kan? Kana asaha ilma min taqaddama. Yang keempat, fi'il yang ditahan amalannya oleh ma'kafah. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang hukum fi'il berikutnya.